samsal si mane uke samsal si pahini kema si mai bata degu sanai pama si gu pasaya uke yesi kalahi amwatama no o hau hau retun rohara Música.